Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita masih membaca hadis Jibril di mana Ibnu Sa'imin rahimahullah taala menyebutkan sekian masail, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis tersebut, dan kita telah sampai tentang salat yang beliau bahas terkait dengan syarat-syarat salat. Nah, yang beliau sebutkan setelahnya permasalahan niat. Dan yang akan kita baca ini sekian masail, masalah fikih. Nah, sebenarnya mau diluati saja, tapi kok sepertinya kita baca saja meskipun dengan agak cepat seperti itu supaya tidak terluput. Mungkin sebagian kita terkadang mendapati yang seperti ini. Nah, kata Ibn Utsaimin setelah menyebutkan bahwasanya yang namanya niat mahaluha al-qalb, tempatnya di kalbu. Beliau menyebutkan bahasanya melafadzkan niat tidak ada dasarnya dan termasuk ya perkara yang baru yang diada-adakan. Menurut pendapat yang rajih bahasanya itu adalah bid'ah. Nah, kemudian beliau menyebutkan kama na'lam, sebagaimana kita ketahui ana salawati, salat-salat yang ada yan qasimu autan qasimu ila aqsam, terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan naflun mutlak, solat sunnah nafilah mutlak, ya, solat sunnah mutlak. Wa naflun muayyan, ada pula yang disebut dengan nafilah yang muayyan. Muayyan artinya terpastikan, tertentukan niatnya nulat solat ini. Ya, akan tetapi solatnya adalah solat sunnah. Ini namanya muayyan, terpastikan. Baik, insyaallah akan dijelaskan oleh beliau. Yang berikutnya fariwah, salat-salat wajib yang 5 waktu. Nah, di sini beliau menyebutkan yang fariwah seperti salat fajar, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini disebut salat yang hukumnya wajib atau fariwah. Nah, Lalu kemudian beliau menyebutkan, apabila engkau datang di suatu masjid fi waqtil fajr, pada waktu sholat subuh, yakni di pagi hari, iya, waktu fajar, famada turid, apa yang kau inginkan? Aturidu antu sholiyal maghrib, apakah engkau ketika datang pada waktu tersebut ingin menunaikan sholat maghrib? Jawabannya tentu sholat fajar. Nah, di sini beliau menyebutkan suatu permasalahan. Kata beliau, hunaka masalah. Idza ji'ta wa kabbarta wa ghaba 'an dhihnik ayu salatin hiya? Nah, bahadza yaqau katsiran. Ya, idza ja'a bi sur'atin yakhsha'an tafutahu ra'ah. Nah, jika seseorang atau engkau datang kemudian bertakbir, wa ghaba 'an dhihnik, ya, qadarullah masyafa'al, tidak terpetik dalam dhihnik, dalam benak kita, dalam pikiran kita, salat apa yang kita lakukan ini? Ya. Beliau mengatakan, wa hadza yaqau katsiran, dan ini banyak terjadi. Ya, seorang sudah bertakbir, na'am, terus di tengah-tengah, loh, salat apa ini ya? Na'am. Mungkin antum pernah mengalami. Na'am. Nah, ini disebutkan kasiran, banyak terjadi. Terlebih idza ja'a bisur'ah, ketika seorang datang buru-buru. Naam. Cepat-cepat. Karena takut terluput darinya rakaat. Naam. Buru-buru terus langsung bertakbir, lupa ini salat apa ya? Naam. Fahuna la hajah. Maka di sini tidak ada, naam, tidak dibutuhkan yang namanya niat. Maksudnya apa akan dijelaskan di sini. Baik. Wa wuqu'u shalah fi waqtiha dalilun ala annahu innama aradta hadhihi shalah. Nah. Ketika salat itu dilakukan fi waqtiha, pada waktunya salat zuhur misalnya. Nah. Dalilun ini menunjukkan bahwasanya dia menginginkan atau hendak melakukan sholat tersebut. Sholat yang ada pada waktu tersebut, yaitu sholat duhur. Misalnya. Walihada, oleh karena ini, lau sa'alaka ayu wahidin, jika ada seorang yang bertanya kepadamu, hal arad ga duhra, ya, yang tadi dicontohkan sholat fajar, sholat subuh. Apakah engkau hendak salat zuhur atau salat asar atau salat maghrib ataukah salat isya ketika dia datang pada waktu fajar? Laqulta abadan ma aradtu ilal fajar. Ya tidak, tentu aku hendak menunaikan salat fajar. Nah, jika itu pada waktu fajar. Nah, maka ketika ini tidak dibutuhkan untuk anwiya, untuk aku berniat anaha fajar, untuk salat fajar ketika seperti ini permasalahannya. Sahih, memang benar. Ya, kata beliau, innani innawaituha al-fajra akmal, jika aku berniat, ya, dalam kalbuku untuk menunaikan salat fajar ini akmal, lebih sempurna. Akan tetapi pembahasan jadi ahyanan, terkadang, ya, yaghib, ini luput dari pikiran kita untuk menentukan niat tadi, nah, salat fajar tadi. Tayyib. Barakallahu fikum. Ini kata Ibnu Saim rahimallahu taala. Ketika seperti itu, yu'inuha al-waqtu. Waktu ini yang ya membantu kita. Ya, terlebih pada salat-salat wajib. Yakunu ta'yinuha ala wajhain. Sehingga di sini ada dua penentuan niat, ya. Jadi bukan berarti tidak berniat sama sekali, tidak. Ada penentuan niat. Yang pertama, kalau tidak berniat ya jelas tidak sah. Yang namanya amalan harus didasarkan dengan niat. Yang pertama caranya, ayu'inuha bi'ainiha fayaqulu biqalbihi innahu nawa adhuhra wa hadha wadih. Yang pertama, dengan seorang meniatkan dalam kalbunya, menentukan ini aku mau sholat duhur. Ya, ini jelas. Ketika dia hendak bertakbir, sholat duhur, sholat asar atau yang lainnya dari sholat-sholat wajib, ini jelas. Yang kedua, dengan cara al-waktu. Dengan waktu. Ya, ini waktu sholat apa? Tayyib. Famadumta, selama engkau tusoli sholat, engkau melakukan sholat pada waktu tersebut, suatu waktu, maka ya itu merupakan sholat ya pada waktu tersebut. Misalkan pada waktu fajar, tentunya dia yang dianggap adalah sholat fajar tersebut. Nah, demikian pula duhur dan yang lainnya. Baik, jadi yang kedua ini terjadi atau dilakukan pada sholat-sholat yang memang adanya dilakukan pada waktu tersebut. Kebiasaannya dilakukan pada waktu tersebut. Di sini ada permasalahan yang berikutnya disebutkan beliau. Lau furidha, seandainya. Ya, ada seorang yang dia memiliki tanggungan sholat-sholat. Jadi dia luput beberapa sholat wajib sekaligus dalam satu hari. Ya, semisal seorang yang tertidur sehari penuh, ya, sehingga dia tidak sholat duhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib. Ini terjadi, ya, mungkin karena kecapean yang sangat dan tidak ada yang mengingatkan atau tidak ada yang membangunkan. Nah, maka di sini idza arada, jika seorang ingin untuk mengqadha, ya, mengganti sholat-sholat yang duhur, asar, maghrib yang luput. Nah, mesti harus ditain, ditentukan sholatnya. Kenapa? Li'annahu la waqta laha. Karena tidak ada waktu, ya. Bukan waktu untuk menunaikan duhur. Misalkan dia bangunnya ketika sudah maghrib, ya. Atau ketika sudah isya. Tidak mungkin seorang sholat maghrib, sholat duhur, ya, dengan waktu di sholat isya. Baik. Sehingga harus ditentukan, saya harus ini sekarang sedang sholat duhur. Sholat duhur dulu 4 rakaat. Ya. Terus hingga selesai dia mengqadha, harus ditain. Dipastikan, ditentukan ketika itu. Nah. Kemudian anafil, nawafil al-muayyana. Beralih kepada nawafil, yaitu sholat-sholat sunnah yang muayyanah, yang terpastikan. Ya, tadi kan ada sholat wajib, ada sholat muayyan, ya, ada sholat mutlak. Baik, sekarang yang muayyan. Misalnya contohnya witir, sholat witir. Atau sholat dua rakaat, sholat duha, dan sholat-sholat rawatib yang ada. Maka yang demikian ini mesti harus dipastikan, ya, ditentukan dia hendak sholat apa. Ya, tentunya bil qalbi, di dalam kalbu, bukan dengan lisan, bukan mengatakan usoli sunata apa fajr atau yang lainnya, tidak. Tapi dalam kalbunya dia meniatkan, saya, nah, ini sholat sunnah fajar, misalkan sholat duha. Tayyib, harus dipastikan seperti itu. Beliau menyebutkan, faida arata antusoli al-witra, jika engkau hendak menunaikan sholat witir, masalan contohnya, wakabar dan engkau bertakbir, walakin akan tetapi, mana waita al-witra, engkau tidak meniatkan witir sekali. Dar bertakbir Allahu Akbar. Nah, Wa fi asna'i shalah, di pertengahan salat ya, nawaitah, engkau baru meniatkan untuk witir. Hadza la yasih. Ini tidak sah salatnya, tidak dianggap salat witir. Nah, karena ketika dia hendak masuk ya, takbiratul ihram, dia belum memastikan, menentukan bahasanya dia hendak melakukan sholat witir. Baik. Berarti harus naam li'anal witra, di sini sebutkan naflun mu'ayyan. Dikarenakan sholat witir ini adalah sholat sunnah yang terpastikan, naam tertentukan jenisnya. Ini sholat witir, ini sholat atau yang lainnya. Dipertegas di sini oleh beliau, wal wan nawafil al muayyanah la budda antu'ina bi ainiha. Baik. Antu'ain bi ainiha, harus dipastikan apa yang ya, dia sholat dengannya itu, sholat witir atau yang lainnya. Kemudian jelas ya, jadi kalau kita tidak sholat duha, sholat rawatib sebelum qobliyah, duhur, ba'diyah, duhur, harus kita pastikan ini saya mau sholat rawatib ya, fajar, ini ana sholat duha, harus dipastikan seperti itu, jangan sampai luput. Kemudian yang mutlaqah ini ma tahtaju ila niyah, tidak butuh niat. Maksudnya apa? Niat untuk sholat ini sekedar ila, kecuali sholat untuk niat untuk sholat saja. Saya mau sholat sunnah ini, seperti itu. Tidak ada tidak butuh untuk diniatkan sholat sunnah kada demikian dan demikian, tapi sekedar niat untuk sholat sunnah. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Bukan berarti tidak ada niat sama sekali ya. Ya, baik. Niat sholat mesti harus ada badannya. Baik. Kemudian seseorang di waktu duha dia berwudu dan hendak melakukan sholat, ya, sholat yang sesuai dengan Allah kehendaki. Kita mengatakan yakwi, cukup engkau niat sholat. Ya, ini masih pembahasan sholat mutlak. Nah, kemudian apabila seorang hendak melakukan intiqal, perpindahan niat sholat ke sholat yang lain, apa yang demikian mungkin? Ya, apa yang demikian mungkin? Mungkin sholat sudah berniat suatu sholat, kemudian ingin pindah niat ke sholat yang lain. Apakah yang demikian mungkin? Kata beliau, nangdur. Ya, kita lihat di intiqal, perpindahan min mu'ayyan ilal mu'ayyan, min mu'ayyan ilal mu'ayyan, au min mutlakin ilal mu'ayyan la yasih. Kalau itu sholatnya mu'ayyan, ya, semisal sholat sunnah duha misalnya, ila mu'ayyan, dipindah ke mu'ayyan pula. Oh, tadi belum sholat rawatib subuh, ini tidak boleh, tidak sah. Baik, akan dijelaskan contohnya insyaallah. Atau dari mutlak ke mu'ayyan, ini juga tidak sah, tidak bisa. Baik, contohnya mutlak, contoh yang mutlak, seseorang berdiri untuk menunaikan sholat nafilah mutlak. Ya, sholat nafilah mutlak. Di pertengahan sholat dia ingat, ya, paham ya antum, sholat sunnah mutlak artinya dia cuma meniatkan sholat sunnah seperti itu. Tidak ada, tidak menentukan sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib duhur atau yang lainnya. Nah, di pertengahan sholat dia ingat bahwasanya dia belum sholat rawatib fajar, kemudian dia nawaha meniatkan untuk menunaikan rawatib fajar. Maka di sini kita katakan kata Ibnu Utsaimin la tasih, tidak sah, ya tidak dianggap sebagai rawatib fajar karena dia berpindah dari mutlak sesuatu atau sholat sunnah mutlak kepada muayyan. Baik. Muayyan ini harus sekali lagi diniatkan dari awal kali hendak melakukannya. Nah. Jadi diawali dari takbiratul ketika takbir sampai dengan salam. Kemudian contoh yang muayyan. Muayyan ke muayyan. Seseorang berdiri menunaikan salat. Ya, di sini disebutkan salat asar. Di pertengahan salat dia ingat bahwasan dia belum salat zuhur. Iya. Belum salat zuhur. Atau dia ingat bahwasanya ketika sholat duhur tadi saya belum wudu. Nah, sehingga ketika sudah masuk sholat asar bersama imam, nah, faqala al-an nawaituha, aku sekarang tak niatkan untuk sholat duhur. Nah, di sini sebutkan huna la tasih, tidak sah sholat duhurnya. Kenapa? Li'annahu, karena dia melakukannya ya min muayyan ila muayyan, salat yang muayyan terpastikan ya, tertentukan waktunya. Naam. Kepada sesuatu yang muayyan. Ya. Salat yang terpastikan pula. Baik. Sehingga tidak sah. Wala tasihu aidan salatul enam, salatul asri. Salat asarnya juga tidak sah ketika itu. Ketika dia memulai ya, sudah meniatkan salat asar kemudian berpindah ya, meniatkan salat duhur, keduanya tidak sah. Baik salat duhurnya dan salat yang dia kerjakan bersama imam, salat asarnya. Nah, ataupun dia ketika melakukan dengan sendirian misalkan mengqadanya, tidak sah. Nah. Kenapa? Karena dia telah memotongnya, telah memotongnya, memutusnya. Ketika dia intiqal berpindah dari duhur ya, dari asar ke salat duhur. Baik, ada bil intiqal berpindah dari sesuatu yang muayyan, salat yang muayyan, salat yang diniatkan kepada sesuatu yang mutlak, pada salat yang sifatnya sunnah mutlak, maka yang demikian ini sah salatnya. Ya, contohnya seseorang yang dia memulai dalam sholatnya sholat wajib, ya sholat wajib. Kemudian ketika dia telah mulai melakukan sholat tersebut, ingat dia bahwasanya dia memiliki janji yang tidak mungkin untuk diakhirkan, ya tidak mungkin untuk ditangguhkan, harus segera. Ya. Kemudian dia meniatkan nafil, ya, salat sunnah, maka yang demikian ini sah. Yang demikian ini sah dengan syarat idza kanal waqtu muttasi'an, jika waktunya memang masih longgar, ya. Dan yang kedua tidak terluput dari jamaah. Ini dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, ya, waktunya masih longgar. Yang kedua tidak terluput dari jamaah. Bisa jadi, ya mungkin dia ingat langsung segera menunaikan janjinya. Mau berangkat naik pesawat jam sekian saudaranya. Nah, kalau tidak segera misalnya, ya nanti akan terluput darinya pesawatnya. Baik. Jadi dua syaratnya harus terpenuhi. Yang pertama waktunya longgar dan yang kedua tidak terluput dari jamaah. Akan tapi di sini disebutkan pula permasalahan apabila dia berada di sholat jamaah, berjamaah dengan imam, maka tidak mungkin untuk mengubah kepada nafilin mutlak, ya, sholat sunnah mutlak. Kalau dia mengubahnya, dia ya akan meninggalkan sholat jamaah kalau dia mengubah kepada sesuatu yang mutlak, salat wajib diubah ke mutlak. Nanti kan kalau selesai, ya selesai jamaahnya. Baik. Jadi yang demikian tidak boleh. Nah, yang berikutnya jika waktunya juga sempit. Nah, waktunya juga sempit. Ini tidak diperkenankan untuk mengubah yang dari sholat wajib kepada sholat sunnah mutlak. Baik. Ini banyak sekali permasalahan disebutkan oleh beliau. Ada ringkasannya di sini. Ada tiga keadaan. Yang pertama, kesimpulan dari yang disebutkan di atas. Dari mutlak kepada muayyan ini tidak sah. Iya, tidak sah muayyannya. Dan yang dianggap adalah yang mutlak. Jadi kalau dia melakukan salat sunnah mutlak kemudian mengubah niat, ya, mengubah niat melakukan salat muayyan yang terpastikan, ya, maka tidak dianggap yang kedua, ya. Dan yang masih dianggap adalah salat sunnah mutlaknya. Yang kedua, dari salat muayyan kepada salat muayyan ini jelas, ya, tidak sah. Yang pertama, demikian pula yang kedua. Tidak sah yang pertama dan yang kedua, tidak dianggap. Yang ketiga, dari salat muayyan kepada salat mutlak ini sah. Ya, ini yang sah. Baik. Yang berikutnya masalah niat imam dan makmum. Baik. Jadi beliau beralih kepada masalah imam dan makmum. Al jamaah tahtaju ilal imam wal makmum. Namanya salat jamaah butuh kepada imam dan makmum. Yang paling sedikitnya dua orang, imam dan makmum. Dan setiap kali jamaah itu banyak, maka ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya tidak usah kita bahas karena mencukupkan dengan apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Saimin aja. Taib. Artinya setiap kali jamaah itu banyak, maka ini lebih banyak atau lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini walabudda min niyyah. Walabudda min niyatil ma'mum wal ihtimam. Ini butuh kepada niat makmum untuk ihtimam, ya, berimam kepada seorang imam yang ada di masjid. Wa hadza syai'un muttafaqun alaih. Ini kata beliau merupakan sesuatu yang disepakati, ya, sesuatu yang disepakati. Bahasanya seorang makmum meniatkan untuk, ya, mengikuti imam, ini merupakan perkara yang disepakati. Akan disebutkan oleh beliau contohnya di sini, apabila seorang dakhalta fil jama'ati, seorang masuk, ya, untuk mengikuti salat jamaah, maka wajib untuk dia berniat berimam kepada imam tersebut, imam yang ada di masjid tersebut, ya, ketika dia masuk tadi. Akan tapi niat ini tidak butuh kepada sesuatu yang berat sebenarnya, ya, kata Ibnu Saimin. Karena seseorang yang mendatangi masjid, ya, hakikatnya dia telah berniat untuk berimam. Kan seperti itu. Ya, untuk berimam dengan imam yang ada di masjid. Baik. Kemudian kalau ada seorang yang mengatakan sholatlah bersamaku, maka di sini, ya, ada dua hal. Ini yang pertama berimam, ya, yang imam dan yang makmum. Adapun yang makmum tadi sudah dibahas. Adapun sekarang yang imam. Baik. Apakah imam juga berniat menjadi imam, ini juga diniatkan? Maka di sini ada ikhtilaf ulama, perselisihan, silang pendapat di antara ulama rahimallahu taala. Ya, akan wajib atau tidaknya. Sebagian ulama menyebutkan Seorang imam wajib untuk meniatkan bahasan dia sebagai imam. Ya. Falau ja'a rajulani, jika ada dua orang yang datang, keduanya mendapati ada seorang yang sedang melakukan sholat. Taib. Ada dua orang yang datang masuk ke masjid, mendapati ada seorang yang sedang sholat. Maka keduanya pun berniat, ya, bahasanya orang yang sholat tadi menjadi imam kami. Ya. Keduanya berimam, berniat seperti itu. Jadi ingin bermakmum kepada imam tadi atau orang yang sholat tadi. Sehingga dia, kedua orang tadi pun membuat shaf di belakang orang yang sedang sholat tadi. Wahuwa la yadri, dalam keadaan orang yang di depan tidak tahu akan keduanya yang ada di belakang. Maka pendapat yang menyebutkan bahwasanya imam wajib untuk berniat, ya, berniat menjadi imam, maka sholat kedua orang tadi tidak sah. Jika dia berpendapat bahwasanya imam harus berniat menjadi imam misalkan, maka dua orang yang di belakangnya tadi tidak sah. Karena apa? Karena imamnya tidak berniat. Dia yang berniatnya sholat sendirian. Ya. Di belakangnya enggak tahu kalau ada orang yang bermakmum. Maka jika dia berpendapat bahwasanya imam harus berniat menjadi imam, kedua orang tadi sholatnya tidak sah. Akan tetapi jika dia berpendapat tidak dipersyaratkan hal tersebut, ya tetap sholatnya, ya, dua orang tadi sah. Baik. Di sini yang pertama, pendapat yang pertama tadi bahwasanya sholatnya tidak sah, ini pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Pendapat yang masyhur dari, ya, Imam Ahmad. Yang kedua, bahwasanya sholatnya sah, ini pendapatnya Imam Malik. Dalilnya belum menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam suatu malam di bulan Ramadan beliau sholat sendirian. Kemudian datang manusia, ya, ke masjid, mereka pun sholat di belakang Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Awal kali yang datang masuk ke situ, naam, sebentar, tidak berniat untuk menjadi imam, ya, karena Nabi ingin sholat sunnah, sholat tarawih. Nah, mereka juga beristidlal dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau sholat di belakang Nabi alaihi salatu wasalam di suatu malam. Nah, beliau sholat sendirian, kemudian Ibnu Abbas, ya, berwudu dan bersolat di belakangnya. Nah, kesimpulannya, ya, untuk kita berhati-hati, hendaknya, ya, kita memberikan isyarat. Ditandai kalau kita datang ada orang sholat di depan kita, ya, dikasih isyarat, ditandai di apa, disentuh atau yang semacamnya yang mengarahkan atau memberikan isyarat, kami ingin bermakmum kepada antum, kepada kamu. Kalau orang tadi yang di depan kita itu, ya, diam saja, berarti dia setuju seperti itu. Kalau dia mengisyaratkan tidak mau, jangan, ya, berarti kita jangan bermakmum dengan, ya, orang tadi. Jadi kata Ibnu Saimin, hati-hatinya kita, ya, jangan bermakmum kecuali, ya, dengan kita memberikan isyarat, ditepuk pundaknya, ya, bahasanya kami mau bermakmum kepadamu seperti itu. Biasanya sudah dipraktekkan seperti itu, kan, Naam, kalau kita datang, naam, ada orang sholat, ya dipegang, gitu, mengisyaratkan kita bermakmum kepadanya. Baik. Masih banyak sekali permasalahan, naam, yang disebutkan oleh beliau, rahimahullah ta'ala. Di antaranya salatnya seorang yang imamnya ini melakukan salat di sini ada permasalahan, ana sebutkan saja. Apakah dipersyaratkan bahasanya tatasawwa salatul imami ma'a salatil al-ma'mum fi jinsil masyru'iyah? Apakah dipersyaratkan salatnya imam ini sama dengan suratnya makmum fi jinsi, dari sisi jenis, ya, dari sisi jenis disyariatkan hal tersebut. Artinya apa? Apakah sah salat wajib di belakang seorang yang salat sunnah, atau salat sunnah di belakang salat orang yang melakukan dengan wajib? Ini permasalahan. Nah, permasalahannya ketika kita bermakmum kepada seorang yang melakukan sholat sunnah, apakah sah? Yang kedua, kalau kita bermakmum, kita melakukan sholat sunnah, imam sholat wajib, apakah sah? Di sini beliau menjawab, seseorang yang sholat sunnah di belakang orang yang melakukan sholat wajib, maka tidak mengapa, kata beliau, rahimahullah ta'ala. Karena sunnah menunjukkan yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat fajar, atau ketika ada dua orang, naam, datang, ya, di Masjid Khaif, di sini sebutkan di Mina, ada dua orang, keduanya tidak salat. Naam, Rasul bertanya, "Kenapa kalian tidak salat bersama dengan kaum muslimin?" Nah, mereka menjawab, "Kami sudah sholat di tempat ketika kami singgah." Artinya ketika safar sudah di sholat di sana, gitu. Baik, kemudian datang di masjid Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian, ya, Rasul menyuruh untuk keduanya tetap sholat, ya, meskipun mereka sudah sholat, ya, wajib di tempat yang lain. Nah, biasanya yang musafir, ya, dia sudah mengqadha atau menjamak sholatnya ketika dia safar, lalu sampai di suatu tempat dan di situ belum ditegakkan sholat asar misalkan. Maka Rasul menyuruh keduanya untuk melakukannya. Ya, kata beliau, fa innaha lakuma nafilah. Maka jika kalian menunaikannya, maka itu hukumnya adalah nafilah. Kalian mendapatkan surat sunnah. Nah, yang pertama, yang jamaahnya mendapatkan wajibnya. Yang kedua, kalau dia baru datang mendapatkan sunahnya. Dan ini naam sah. Jadi seorang berimam kepada seorang yang melakukan sholat wajib, dia melakukan sholat sunnah, maka sholatnya sah. Baik. Adapun yang kedua, apabila, ya, disimpulkan saja, yang imam ini sholat sunnah, yang makmum sholat wajib, apakah sah? Naam, jawabannya adalah, di sini ada perbedaan, ada khilaf di antara ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan yang sah, ada yang mengatakan tidak. Kesimpulannya, ya, sholatnya sah. Sholatnya sah seorang yang sholat wajib di belakang orang yang melakukan sholat sunnah. Ya, biasanya mungkin ketika Ramadan, Ya, dia belum salat Isya, di situ sudah ada imam berdiri untuk salat tarawih. Maka dia ikut, ya, ikut untuk ya melakukan salat wajib meskipun imam melakukan salat sunnah. Naam. Dalilnya ketika Mu'ad bin Jabal, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana kisah yang ma'ruf, ketika beliau sholat dengan Rasul, kemudian pulang ke kaumnya, naam, mengimami mereka, ya, kemudian beliau memanjangkan sholat dan diadukan kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Ya, intinya beliau sudah menunaikan sholat bersama dengan Rasul, lalu beliau sholat lagi bersama kaumnya. Apa yang dilakukan sholat? Sholat sunnah, bukan sholat wajib yang bersama Rasul alaihissalatu wassalam. Sehingga kesimpulannya adalah sah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang tersisa karena permasalahan-permasalahan yang disebutkan beliau sangat banyak sekali. Ya, kita ambil di kesempatan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.